Action yang sebenarnya ada di Ramata Halu Remix. Adik, masih ingat kakak goyangan? Goyang dang. Action yang sebenarnya ada di Ramata Halu Remix. Adik, masih ingat kakak goyangan? Goyang dang. Goyang dang.